jawab dengan cara yang ajaib melaluimu. Ku tahu dekat atau jauh, kau selalu milikku. Kau yang melengkapi kekosongan hatiku dengan memberi apa yang ku cari sejak dulu. Dengan cara yang ajaib.